Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah, maka orang-orang miskin menangis. Anak-anak yatim menangis. Janda-janda para syuhada pun menangis. Kenapa mereka menangis? Karena Abu Bakar pasti akan melupakan mereka. Sudah menjadi khalifah, sibuk dengan urusan-urusan negara, sibuk dengan urusan-urusan yang katanya lebih penting. Makanya kemudian mereka menangis. Kenapa mereka menangis? Karena setiap pagi Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah lupa mengantarkan susu ke rumah-rumah orang miskin, ke rumah-rumah anak yatim dan janda-janda para syuhada dengan tangannya sendiri. Jadi wajar kalau kemudian ketika Abu Bakar diangkat jadi khalifah, mereka berasumsi bahwa Abu Bakar pasti tidak sempat lagi. Namun ternyata asumsi mereka salah. Abu Bakar As-Siddiq tetap menyempatkan waktu untuk mengantar susu ke rumah-rumah orang miskin, padahal dia adalah khalifah. Sehingga pernah ada satu peristiwa ketika Abu Bakar mengetuk rumah orang miskin, muncullah seorang anak kecil. Dilihat Abu Bakar, lalu kemudian anak kecil ini memanggil ibunya, "Wahai ibu, tukang susu kita datang." Seorang khalifah, seorang pemimpin yang mengusung ketinggian akhlak, sadar akan amanah yang diembannya. Atau seorang anak pengembala kambing yang satu saat Umar bin Khattab berkehendak untuk membeli satu atau dua ekor kambing gembalaannya. Namun karena kambing-kambing ini bukan milik anak ini, maka anak ini tidak mau menjualnya ke Umar. Umar terus membujuknya dan meminta untuk membolehkan untuk membeli satu atau dua ekor kambing yang digembalakannya. Tapi anak kecil itu pun ternyata tidak menjualnya, karena kambing-kambing itu bukan miliknya. Ada hal yang menarik. Ketika anak keluar dari mulut anak kecil pengembala kambing tadi di hadapan seorang Umar bin Khattab, "Aynallah, kalau saya jual kambing-kambing ini, padahal ini bukan milik saya, Lalu ketika saya jual kambing-kambing ini, di mana Allah? Umar tersentak, kaget, sebegitu kuatnya iman anak pengembala kambing tadi, sehingga anak pengembala kambing ini terhindar dari perbuatan dosa menjual kambing-kambing yang bukan miliknya. Dari mulai anak kecil, budak, pengembala kambing sampai pemimpin umat, tidak sulit melihat ketinggian akhlak mereka. Makanya tidak heran kalau kemudian kehidupan mereka menjadi kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kehidupan yang tenang, tenteram, adil, sejahtera. Dalam pengertian yang sesungguhnya. Namun kalau kita lihat kehidupan masyarakat kita hari ini, rasanya agak sulit kita melihat praktek-praktek ketinggian akhlak ini. Yang terjadi sebaliknya, fenomena yang memprihatinkan. Anak banyak yang sudah mulai durhaka pada ibunya, pada orang tuanya. Sudah banyak orang tua yang tega membunuh anaknya. Banyak istri-istri yang nusus durhaka pada suaminya. Tapi banyak juga suami-suami yang tega membunuh istrinya. Terakhir kita mendengar anak SD membunuh teman se-SD-nya. Pedagang-pedagang di pasar lebih memprihatinkan lagi. Dia mengatakan, ya Ustaz, jangan yang halal, yang haram aja susah. Menghalalkan segala cara. Gak ada jujur, gak ada amanah. Enggak populer. Yang politisi lebih memprihatinkan lagi. Menghalalkan segala cara. Yang penting menang, yang penting senang. Walaupun tidak semua. Kondisi-kondisi seperti ini jadi sulit buat kita untuk menjadi orang baik. Karena kehidupan kita dikepung oleh dekadensi moral yang luar biasa. Enggak anak-anaknya, remajanya, orang tuanya. Budaya telanjang, perselingkuhan, itu cerita-cerita yang sudah sangat biasa di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Jadi rasanya memang sulit untuk bisa menjadi orang baik. Apalagi bisa mengusung ketinggian akhlak. Karenanya kemudian kita punya pilihan tiga. Tiga pilihan. Yang pertama, ikut larut dengan tradisi kehidupan masyarakat kita yang sudah berjalan selama ini. Ikut aja. Berarti kita larut dengan dekadensi moral yang ada. Ini pahit. Dan rasanya kita enggak akan pilih ini. Yang kedua, kita akan istiqomah. Berhadapan. Berbenturan. Kita akan termarjinal. Kita akan terpinggirkan. Kita akan tersingkirkan. Jadi orang-orang aneh. Jadi orang-orang asing di tengah-tengah masyarakat kita. Ini juga gak banyak orang yang mau pilih. Pilihan yang ketiga adalah tetap istiqomah di tengah-tengah masyarakat yang telah berjangkit dekadensi moral. Seperti ikan di laut. airnya asin, tapi ikannya tidak asin. Tapi pilihan yang ketiga ini sulit. Kecuali kita memiliki banyak bekal. Kecuali kita banyak persiapan. Baru kita akan siap mengarung kehidupan ini tanpa larut, tanpa mengasingkan diri. Masyarakat muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Berorientasi pada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya tidak sulit buat kita untuk melihat kembali sosok manusia agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Inni bu'istu li utammima makarimal akhlak. Karenanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan agama itu adalah akhlak. Ad-din husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang baik. Karenanya kemudian kalau kita tidak berakhlak baik, maka kita belum menyentuh substansi agama ini. Karena agama ini adalah akhlak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Orang beriman yang paling bagus imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan agama ini dengan akhlak, mengaitkan iman ini dengan akhlak, bahkan tujuan akhir esensi dari agama ini adalah akhlak. Maka beracu dari kehidupan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena di dalam diri Rasulullah SAW terdapat budi pekerti yang agung. Ini disaksikan oleh semua manusia yang pernah lahir ketika Rasulullah SAW hadir di muka bumi ini. Bahkan ketinggian akhlaknya bukan manusia yang memujinya, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat budi pekerti yang agung. Maka bertolak dari realita ini, maka tidak ada kata lain kecuali kita kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW dengan segala perilaku kehidupan beliau selama 23 tahun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak cukup sekedar kita paham bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah, tapi ada sesuatu yang kita harus miliki ketika kita ingin bertahan menjadi orang yang istiqomah di tengah-tengah gempuran dekadensi moral hari ini. Yang pertama adalah kita harus punya kesiapan ilmu. Tanpa ilmu kita gak tahu mana yang hak, mana yang batil. Tanpa ilmu kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tanpa ilmu kita tidak tahu mana yang mulia dan mana yang hina. Karena hari ini yang mulia jadi hina, yang hina jadi mulia. Jadi tanpa ilmu, banyak orang-orang yang tertipu hari ini. Yang hak kayaknya batil, yang batil kayaknya hak. Yang hitam kayaknya putih, dan yang putih dikemas, terkemas sedemikian rupa menjadi hitam. Tanpa ilmu, banyak di antara kita yang tertipu. Dia pikir melakukan kebaikan, padahal dia melakukan kejahatan. Karenanya kemudian Umar bin Khattab pernah berkata, tidak pernah akan kenal Islam seseorang sebelum dia kenal jahiliyah. Ini esensinya. Jadi kita memang harus tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang Islam, mana yang jahiliyah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, agar kita bisa melaksanakan yang halal dan menghindar dari yang haram. Yang pertama adalah ilmu, kesiapan kita. Yang pertama. Yang kedua, kita perlu iman. Karena Rasulullah SAW mengaitkan iman dengan akhlak. Kalau mau akhlak bagus, iman tingkatkan. Karena korelasinya jelas. Imannya bagus, akhlaknya bagus. Imannya jelek, akhlaknya jelek. Jadi kalau mau bagusin akhlak, bagusin iman. Maka yang kedua, rawat, pelihara iman kita. Pertahankan. Yang ketiga, kita gak cukup ilmu, gak cukup iman. Gempuran, dekadensi moral begitu derasnya. Yang ketiga ini kita perlu bi'ah as-solehah. Perlu menciptakan lingkungan yang baik. Karena lingkungan inilah yang pada akhirnya mencetak kita kayak apa. Ini yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengungkap bahwa lingkungan yang baik ini menjadi orang tua kita pada akhirnya. Al-insan ibnu bi'atihi. Manusia itu adalah anak lingkungannya. Jadi kalau dia ada di tengah-tengah pencuri, maka 99% dia akan punya naluri mencuri. Kalau di tengah-tengah dia hidup di tengah-tengah pezina, maka tidak mustahil dia pun akan menjadi pezina. Al-insan ibnu bi'atihi. Manusia itu pada akhirnya anak lingkungannya. Lingkungannya akan mencetak dia kayak apa. Maka Rasulullah SAW sering mengatakan, kalau kamu mau tahu siapa orang itu, maka lihatlah siapa teman dekatnya. Lingkungan. Karena ini menjadi hal yang penting untuk menciptakan lingkungan yang baik. Dan sebaliknya, kalau kita mau jadi orang baik, maka kita harus sanggup meninggalkan lingkungan yang destruktif, yang rusak. Tarkul bi'ah al-fasidah. Siap meninggalkan kebiasaan buruk, siap meninggalkan lingkungan-lingkungan yang rusak. Tanpa itu, kita tidak pernah akan jadi orang baik. Yang kemudian, tidak cukup ilmu, iman, lingkungan. Tapi kita perlu pembiasaan. Pembiasaan buat jadi orang baik, rajin beramal. Kalau bisa hari ini, tidak usah tunggu besok. Tidak usah milah-milah, ini kecil, ini besar, satu amal. Kalau kita bisa kerjakan, kerjakan. Karena sesungguhnya tidak akan bisa orang melakukan satu amal besar, sementara dia tidak pernah melakukan amal kecil. Dan berapa banyak amal yang kecil di pandangan kita, tapi besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW dalam satu ungkapan hadisnya, nanti ada satu zaman, satu amal di zamanku kecil, tapi di zaman setelahku besar. Dan amal di zamanku besar, tapi di zaman sesudahku kecil. Sehingga tidak heran kalau kemudian Rasulullah SAW tersenyum-senyum. Sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa? Apa sebabnya kamu tersenyum? Kata Rasulullah, aku tersenyum. Karena aku melihat ada seorang masuk surga, hanya menyingkirkan kayu, sebatang kayu di jalan. Masuk surga cuma menyingkirkan kayu yang melintang di tengah jalan. Kecil, tapi di hadapan Allah besar. Oleh karena itu, biasakan beramal baik kalau kita mau menjadi orang baik. Tidak usah lihat amal ini kecil atau besar. Karena pada akhirnya semua amal akan dihitung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ilmu tidak cukup, iman tidak cukup, lingkungan juga tidak cukup. Kebiasaan baik juga tidak cukup kecuali di backup oleh satu hal, kesiapan kita untuk menerima nasihat dari orang lain. Kalau kita mau jadi baik, kita harus siap menerima nasihat yang keluar dari mulut siapapun. Kalau itu kebenaran, kalau itu kebaikan. Rasulullah SAW sampai membenarkan apa yang keluar dari mulut syaitan. Padahal syaitan tidak ada kebaikan dari dirinya. Sehingga satu saat Rasulullah SAW menitipkan kurma kepada Abu Hurairah. Titip pesan, jaga kurmaku. Tapi tiba-tiba kurma Nabi dicuri. Ditangkap pencuri itu. Ketika ditangkap pencuri itu berkata, saya lapar, saya haus, saya miskin. Akhirnya dilepaskan. Besok saya enggak akan datang lagi. Berita ini disampaikan ke Rasulullah, tapi Rasulullah mengatakan, orang itu dusta, besok dia datang lagi. Dan ternyata benar, orang itu datang lagi, mencuri lagi. Ditangkap sama Abu Hurairah, dan dia berkata, sama seperti kemarin. Dia lapar, dia miskin, besok dia tidak akan datang lagi. Tapi ternyata yang kedua pun Abu Hurairah melepaskan. Berita ini disampaikan ke Rasulullah, kata Rasulullah, orang itu dusta. Sampai yang ketiga, orang itu mencuri dan Abu Hurairah tidak melepaskan. Ditahan, ditangkap orang itu. Sampai orang itu berkata, ya Abu Hurairah, kalau kamu pengen aku tidak datang-datang lagi ke tempat ini, maka mudah caranya, baca saja surat Al-Baqarah. Maka saya tidak akan datang-datang lagi ke tempat ini. Maka orang itu pun dilepas. Berita ini disampaikan oleh Rasul kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah apa? Kata Nabi, si pendusta itu benar. Si pendusta itu benar. Maka Rasulullah bertanya, ya Abu Hurairah, tahukah kamu orang itu siapa? Abu Hurairah berkata, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Maka Rasulullah mengatakan, huwa syaitan. Dia itu syaitan. Mulut ucapan yang keluar dari syaitan, Rasulullah masih membenarkan. Sehingga tidak heran kalau seorang Umar bin Khattab masih butuh nasihat. Padahal siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Khalifah. Dia sahabat Rasulullah SAW. Dia orang yang bergelar Al-Faruq. Yang punya kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dia orang yang pertama-tama masuk Islam. As-sabiquna al-awwalun. Dan yang lebih menakjubkan, Umar adalah syaitan saja takut kepadanya. Pertanyaannya, siapa yang mau nasihatin Umar? Kalaupun ada orangnya, materi apa yang layak diberikan kepada seorang Umar? Tapi Umar yang kayak itu masih butuh nasihat. Dan ini keluar dari seorang anak muda yang bukan kaya, tidak juga punya jabatan. Dia mengatakan, ya Umar, sesungguhnya jabatan khalifah ini adalah amanah. Karena itu kamu baru bisa menegakkan amanah ini kan? Kalau kamu takwa kepada Allah. Demi Allah, kalau ada anak kambing tidak pulang ke kandangnya, kamu bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nangis Umar. Nasihat. Jadi kebutuhan. Dia mutiara. Walaupun dia ada di lumpur, dia tetap mutiara. Dari mulut siapapun datangnya, ambil. Karena itu mutiara bagi orang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fillil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. ويقاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimus salat.